Siap nggih. Nggih, Bro. Bareng yo. Yo, man. Ciro lubat. Bye. Yuk. Yang gelem tak cak rapi, yang rap gelem tak cak komi, sing rap penting pikir keri. Yang kowe gelem tak sayang, ya ojo mbok gawe bimbang, rasah kakean alesan. Layangan tarik ulur sembarangan, nanging tresno iki kudu ST plastikan. Si bocah telepon lalu engkau tinggalkan, janjimu koyo mendung ditunggu ora udan. Tresno ku kesandung aku jempul kapusan, jodoh bakal dekan ora bakal lagi jolan. Nek bejoyo mantenan nek ora tep syukuran.

sok tenane. Ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liya. Sekejeng ati rasane kowe rapi lagi dadi tetunggo ngerti kok dadi dunia. Sekejeng ati nyatane kowe rapi di restui, tapi neko wewe di mengkodi cap anak rak berbagi. Yang macam ngono anane, aku tesing keroto iki kesane isun jain hang yang lu ugo dewe ni. Sampai jumpa. ngambang katone hatimu bimbang seng tak jaluk mu ngerti ne yang terus naku Pengen pena turip

pati-pati. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta bunga ning atiku, sepi ning atiku hanya dalam mimpi.

Selirang, duko pujaning ati, nanging kowe ora ngerti, kowe wis tak wanti